dapat memandang langit terang. Setelah gelap mengakhiri cerita, dan ada yang tersisa. Adakah yang hilang? Dan ternyata tak ku coba bersamanya. Jika kau masih bisa berikan hatimu kembali untukku seperti dahulu. Aku coba untuk melupakannya. Sayangku, maafkanlah diriku yang telah membuatkan hatimu untuk bersamanya. Hatimu untuk bersama.